Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka. قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah? قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Penjaga jahanam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.